Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam, dalam jambangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, saya kawan lama. Pasar baru, jangan lupa belilah roti.